بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وهذا يؤمن به سادة الأمة وخيارها من التابعين لهم بإحسان. Dan hal ini yaitu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum telah menyampaikan segala sesuatu yang mereka dengar ataupun lihat dari ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, perbuatan beliau maupun takrir beliau. Hal ini diimani oleh orang-orang yang mulia dari kalangan umat ini dan orang-orang terbaik dari kalangan umat ini, yaitu dari kalangan para tabi'in yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. ومن اتبعهم واقتفى أثرهم من السلف الصالح. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dan mengikuti jejak mereka para sahabat dari kalangan as-salafus salih. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ مِمَّنْ تَلَاهُمْ مِنَ الْأَجْيَالِ الْمُتَلَاحِقَةِ. Demikian pula orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka para sahabat yang mengikuti mereka dari kalangan generasi-generasi yang setelahnya. Wahum ahlus sunnati wal jama'ati at-ta'ifatul mansuratul ladhina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Dan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang ditolong, yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran, mereka unggul, tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang melantarkan mereka, dan tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang janji Allah Azza wa Jal, yaitu hari kiamat. Wa amma man adahum minal firaqi fahum ala ahwalin. Adapun yang selain mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dari golongan-golongan yang ada, maka mereka berada dalam berbagai keadaan. Al-ula, yang pertama, ar-rawafidhu, orang-orang Syiah Rafidah. Fahum la yahtarimuna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbaluna naqlahum. Mereka tidaklah memuliakan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak menerima penukilan mereka para sahabat. Wala yadinuna illa bil akadhibi wal iftira'ati allati iftarawha ala ahli baitin nubuwati. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidah tidaklah beragama melainkan dengan kedustaan-kedustaan dan kebohongan-kebohongan yang mereka ada-adakan terhadap ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ghulatuhum yukaffiruna as-sahabata illa nafaran yasiran. Dan yang ekstrim di antara mereka orang-orang Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa sahabat saja. Wa haula'i kuffarun zanadiqatun. Dan mereka ini adalah orang-orang kafir zindiq. Ats-tsaniyatu, yang kedua, wa yalihimul khawariju. Dan yang setelah mereka orang-orang khawarij. Fa innahum yad'anuna fi katsirin min as-sahabati wa yad'anuna fi 'adalatihim wa la yaqbaluna naqlahum wa ya'tamiduna 'ala ar-riwayatil maqdhubati. Sesungguhnya mereka orang-orang khawarij mencela banyak dari kalangan para sahabat, mencela adalah mereka, tidak menerima penukilan mereka para sahabat, dan bersandar pada riwayat-riwayat yang dusta. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, wa yalihimul mu'tazilatu wal jahmiyatu fa innahum la yu'minuna bikathirin minan nususin nabawiyyati. Dan yang setelah mereka orang-orang mu'tazilah dan jahmiyah, mereka tidaklah mengimani banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'atu, yang keempat, wa yalihim ahlul kalami alladhina yat'anuna fi dalalatin nususin nabawiyyati wa yaquluna fiha innaha akhbaru ahadin wala tufidu illa dhanna wala yajuzu al-akhdhu bidh-dhanni fi abwabil i'tiqadi. Dan yang setelah mereka adalah ahlul kalam yang mencela penunjukan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka berkata tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa hadis-hadis tersebut adalah khabar-khabar ahad, khabar-khabar yang datang dari sedikit jalan periwayatan tidaklah khabar-khabar tersebut memberikan faedah melainkan sangkaan belaka. Dan kata mereka, tidak boleh mengambil sangkaan, prasangka di dalam bab-bab akidah. Wa yusharikuhum fi hadha al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu, dan bergabung dengan mereka ahlul kalam dalam perkara ini, yaitu menolak sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab akidah. Bergabung bersama mereka dalam hal ini orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fahaulai jami'an yasduku alaihim qawlul mu'allifi fi ahadihim, fahuwa mubtadi'un dhalun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Maka mereka ini semuanya sesuai bagi mereka ucapan mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala pada individu-individu mereka. Dia adalah ahlul bid'ah, sesat, menyesatkan, mengada-adakan di dalam Islam perkara-perkara yang bukan merupakan bagian dari Islam. Yusyiru rahimahullahu ilal ahadithin nabawiyyati allati tazummul bid'a wa ahlaha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam yang mencela kebid'ahan-kebid'ahan dan para pelakunya. Wa minha qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis-hadis tersebut adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dalalatun. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan sesungguhnya setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa qawlur rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalatun. Dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Na'udzu billahi minal bid'i wadh-dhalalati. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam rahimakallahu annahu laysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsalu wala tuttaba'u fiha al-ahwa'u بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya tidak ada di dalam as-sunnah, yaitu tidak ada di dalam akidah qiyas, dan tidaklah dibuat permisalan-permisalan dalam perkara akidah, dan tidak pula diikuti hawa nafsu dalam perkara akidah. Akan tetapi perkara akidah adalah membenarkan asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membagaimanakannya, tanpa penjelasan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan tidaklah dikatakan kenapa, tidak pula dikatakan bagaimana. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, مراد المؤلف بالسنة هنا العقيدة. Yang dimaksud oleh مؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى dengan kata sunnah di sini adalah akidah. Wa min huna yutliqu ahlus sunnati ala kutubil aqaidi kutubas sunnati. Dan dari sini ahlus sunnah menyematkan kepada kitab-kitab akidah judul kitab-kitab as-sunnah. Mithlu as-sunnati li Abdillah ibn Ahmad wa sunnati lil Khallali wa syarhi usul i'tiqad ahli as-sunnati lillalaka'i rahimahullah وَسُنَّةِ لِبْنِ أَبِي عَاصِمٍ وَغَيْرِهَا. Seperti kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad rahimahullah, kitab As-Sunnah karya Al-Khallal rahimahullah, kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Lalaka'i rahimahullah, kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan yang selainnya. Dan yang dibahas di dalam kitab-kitab tersebut adalah pembahasan akidah. Fal-aqaidu tawqifiyatun la yadkhuluhal qiyasu wala tudrabu lahal amsalu. Maka akidah tauqifiyah harus didasarkan pada dalil, tidaklah masuk ke dalamnya kias dan tidak dibuat untuknya permisalan-permisalan. Wal aslu hatta fil furu'i wal ahkami at-tamassuku bin nassi. Dan hukum asal bahkan di dalam perkara-perkara selain akidah dan di dalam hukum-hukum, asalnya adalah berpegang teguh dengan dalil. Faman jaa hatta fil furu'i biqiyasin yu'aridu ayya nassin min nususil kitabi was sunnati la yuqbalu minhu. Maka barang siapa mendatangkan bahkan dalam perkara-perkara selain akidah, mendatangkan kias yang bertentangan dengan dalil manapun dari dalil-dalil Alkitab dan Sunnah, maka tidaklah diterima kias tersebut darinya. Wal qa'idatu 'inda ahli sunnati la qiyasa ma'a wujudin nassi. Dan kaidah di sisi ahlus sunnah adalah tidak ada qiyas bersamaan dengan adanya dalil. Wal ijtihada ma'a wujudin nassi. Dan tidak ada ijtihad bersamaan dengan adanya dalil. Wal qiyasu kal maitati la yalja'u ilaihi al-a'immatu illa fi halid darurati. Dan qiyas itu seperti bangkai. Para a'immah tidak bersandar pada qiyas kecuali dalam keadaan darurat. Wa inda adamin nassi minallahi wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala tidak ada dalil dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hada fil furu'i. Ini di dalam perkara-perkara selain akidah. Amma fil usuli fala qiyasa abadan. Adapun di dalam perkara akidah, tidak ada qiyas selama-lamanya. Li'anna al-aqaida tauqifiyyatun. Karena sesungguhnya perkara akidah tauqifiyah harus didasarkan pada dalil. Wala siyama fi babil asma'i was-sifati. Terlebih-lebih di dalam bab tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fa innahu yajibul imanu bin nususil waridati minal kitabi was-sunnati ala al-wajhil la'iqi billahi min ghairi tashbihin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'wilin. Karena sesungguhnya wajib mengimani dalil-dalil yang datang dari Alkitab dan Sunnah dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Tashbih, tamthil semakna menyerupakan dengan makhluk dan tanpa merubahnya. Tahrif, ta'wil semakna bermakna merubah. Maka di dalam perkara akidah, terkhusus di dalam bab nama dan sifat Allah Ta'ala, yang wajib adalah mengimani dalil-dalil Al-Kitab dan Sunnah dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa merubah dalil-dalil tersebut, dan tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Ta'ala, serta tanpa meniadakan nama maupun sifat Allah Ta'ala, baik sebagiannya maupun seluruhnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardah. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Thank you.